السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu. Nikmat ilmu yang akan melahirkan keyakinan. Kepercayaan kepada Rabbul Alamin. Karena semakin ilmu kita kuat, maka kita akan semakin percaya akan itu. Kita ketemu orang asing, dalam arti kita gak kenal, stranger gitu, di sebuah tempat publik, mungkin di restoran, atau di terminal, atau stasiun, emang kita percaya sama dia? Kenapa kita gak percaya sama dia? Karena kita gak punya ilmu tentang dia. Kita gak punya data tentang dia. Namun, kalau kita tahu track record dia selama 10 tahun ini, oh kita percaya dan bagus track recordnya, maka kita akan percaya kepada dia. Makanya kata Abi Hazim Salama bin Dinar, beliau pernah ditanya, mamaluka, apa hartamu dalam hidup ini? Apa modalmu dalam hidup ini? Apa jawab Salama bin Dinar? Hadirin, beliau menjawab, thiqati billahi ta'ala. Harta yang paling berharga itu, modal yang paling mewah itu adalah kepercayaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat percaya dengan Allah. Itu yang paling mewah dalam hidup. Itu. Itu kunci sukses. Itu yang akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Itu yang membuat kita tenang di tengah puing-puing musibah. Dan kepercayaan itu harus dibangun dengan ilmu dan di atas ilmu. Maka kebersamaan kita dengan ilmu itu mahal, hadirin. Karena di antara keutamanya itu membangun kepercayaan. Karena kalau kita enggak kenal, kita enggak percaya. Semakin kita kenal baik, kita semakin percaya sama dia. ketika kita bisa bersama dengan ilmu, kembali bersama Riyadhus Shalihin, salah satu buku yang fenomenal yang ditulis oleh ulama besar Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati para ulama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama penutupan bab satar auratil muslimin wa nahi an isya'atiha. Dan kita sedang membahas tentang kesimpulan, apa sih manfaat kalau kita nutup aib kita dan kita nutup aib orang. Dan ini harus ditekankan karena ini jadi hal biasa seringkali. Dan kita sudah sebutkan berapa keuntungan, hadirin. Hadirin. Kalau catatan kemarin gak perlu ditutupi, dan ditutupi itu aib. Jadi kalau ditanya dijawab aja, saya harus tutup Ustaz. Bukan itu, emang aib. Oke, yang pertama apa? Loh, ditutupi lagi, ini gimana sih ini? Apa yang pertama? Asatir itu sikap dan karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang dicintai oleh Allah, miliki karakter ini, suka nutup aib. Kita tuh enggak mungkin enggak terjatuh dalam kesalahan, hadirin. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi kita bisa menutupi aib tersebut. Kecuali anomali yang kita sudah tekankan berkali-kali. Yang kedua apa? Ini adalah konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala. As-satir au sitir. Dan Allah mencintai orang-orang yang karakternya menutup, menutup aurat dan menutup aib. Yuhibbul haya'a wa satra. Allah itu mencintai rasa malu dan mental menutupi aurat dan aib. Jelas ini hadirin. Ya. Oke. Yang ketiga, hadirin sekalian. Orang yang aibnya ditutup oleh Allah di dunia, maka Allah akan tutup di akhirat. Aja dibuka. Ketika kita punya aib dan sampai detik ini gak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah, udah diem sambil berharap semoga kalau saya sampai wafat gak ada yang tahu, Allah tutup aib saya, Allah tutup juga aib saya di akhirat. Kecuali sekali lagi ada argumentasi syar'i yang kita bisa angkat di hadapan Allah dan Allah terima. Kalau gak tutup. Oke, baru sampai situ ya. Yang keempat, hadirin. Yang keempat. As-satru yutfi'u nar al-fasadi fil mujtama. Jadi menutup aib itu akan memadamkan api kerusakan di masyarakat. M- Makanya kata para ulama, satr ini ilajun ijtima'iyun jamilun yakhtafi tahtahu kathiran min amradil mujtama' thumma la tantashir. Satr adalah obat sosial yang sangat mujarab, sangat baik, yang dengannya akan membuat penyakit-penyakit masyarakat itu tidak berkembang, tidak meluas, dan tidak menjadi inspirasi yang lain atau ditiru sama yang lain. Gitu hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, dengan kita menutup aib orang itu, ada banyak hal yang kita dapatkan. Ini bukan tentang diri kita aja. Ini bukan tentang diri orang yang aibnya kita tutup. Ini tentang masyarakat dan lingkungan kita. Karena kalau aib itu dibuka, disebarkan, disampaikan, maka akan ada banyak penyakit di masyarakat. Akan ada orang yang terinspirasi, misalnya. Itu kan bahaya. Dia gak pernah kepikiran ngerjain itu. Begitu dengar, bagus juga nih. Itu tadi yang kita bilang. Bro, tadi malam gue tuh begini. Emang bisa? Bisa, bro. Lewat mana? Ah, ini. Ah. Ini jadi orang tuh, oh bisa ya. Akhirnya dilakukan itu. Coba kalau dia tutup, gak kepikiran ya orang. Dalam konteks itu. Jadi buat orang terinspirasi. Buat orang meniru. Bahaya loh meniru. Buat akhirnya kemungkaran dan aib itu tersebar. Bukan hanya tersebar secara berita, tapi tersebar secara kelakuan dan perbuatan. Itu bahaya. Enggak, aku gak ada maksud kesana. Daya tangkap orang tuh beda-beda hadirin. Apalagi kalau disampaikan secara umum. Mungkin kita sampaikan man to man aja, atau satu lawan satu, atau pembicaraan private aja, orang bisa paham kita maksud ke kanan, dia paham ke kiri. Atau memberikan ide mungkin. Jadi enggak tenang aja. Aku tuh sampai ngalamin itu karena kan aku gagal, nggak berhasil. Jadi aku cerita aja. Iya, yang takkan kemarin Anda lakukan gagal. Tapi begitu Anda cerita, bisa jadi ini orang dapat ide tentang cara yang berhasil melalui kegagalan Anda. Kan begitu kan? Dalam dunia penelitian dan seterusnya kan, sampel-sampel gagal tuh penting gak hadirin? Nah, ini kan banyak akademisi nih. Kalau kita mau lakukan sebuah penelitian, percobaan, penting gak sampel gagal? Penting. Gitu. Agar kita gak melakukan yang sama, lalu kita cari jalan lain biar berhasil. Gue kemarin ini, terus gue ketangkep polisi. Mikir gimana cara biar gak ketangkep ya. Dia dapat cara. Akhirnya kita menginspirasi dia dapat cara yang bukan cara yang benar. Cara yang berhasil itu. Itu bahaya. Jadi Jadi tersebarnya. Makanya Islam tuh ingin, kalaupun ada, Islam gak ingin ada kesalahan, tapi kalaupun ada kesalahan, ya satu lebih baik daripada dua gitu loh. Dua lebih baik daripada tiga, diminimalisir. Jangan disebarkan, akhirnya ada banyak orang yang tercemar. Terus apa lagi kerusakan di lingkungan dan masyarakat? Gimana teman-teman? Kan kita bergaul kan? Apa nih? Kalau ini dibuka nih apa yang kan? Ayo dong bantu dong. Ini pingitan semua. Ya apa? Apa? Ah, akhirnya lingkungan jadi buruk sangka sama orang ini, menganggap dia rendah, buruk, padahal mungkin dia udah bertobat. Ketika kita buka aib seseorang, bisa jadi dia orang bertobat. Tapi ya namanya orang kan kita nggak ngerti, akhirnya terbunuhlah karakter dia. Dan lebih tragis lagi, dia udah berubah, dia udah bertobat. Dan kesan pertama tuh susah dirubah. Atau kesan yang sudah masuk ke dalam hati masyarakat itu susah untuk diperbaiki atau diganti. Kalau sudah ada personal branding kan agak berat hadirin. Bisa rusaknya rasa cinta dan sayang di antara anggota masyarakat. Kan demikian, bisa rusak tuh. Yang awalnya sayang baik, ada nggak deh? Semenjak gue tahu dia begitu nggak, padahal bisa jadi ini orang udah berubah. Bisa jadi nggak itu pakai bumbu, ya kan? Masih ingat teori berita? Berita itu setiap pindah dari satu orang ke orang lain itu nambah atau kurang? Kurang. Nah, kalau duit berpindah dari satu orang ke orang lain sampai orang ke 20 tambah atau kurang? Biasanya Anda enggak tahu ini pengalaman. Kalau duit kurang. Kalau berita sampai orang ke 20 nambah. Dari orang pertamanya itu tuh cuman satu kalimat itu bisa sampai orang ke 20 dua paragraf muter-muter gitu. Dulu waktu kecil main yang itu gak apa, pesan bersambung itu. Hah? Mau dipraktekin sekarang biar semakin yakin dengan teori ini. Pesan bersambung main ya dulu. Berapa orang tuh? 10 orang misalnya. Itu sama orang Solo beda itu dah. Padahal cepat. Gitu. Itu hadirin. Itu bahaya jamaah sekalian. Dan itu contoh kita yang orang yang dulu main pesan bersambung itu main bisik-bisikan, ngerti banget. Itu aja nggak ada jeda. Langsung dari yang pertama bisik yang kedua bisik yang ketiga, tiga bisik yang keempat, empat bisik yang kelima, cek yang 10, beda. Langsung. Gimana yang nggak langsung? Dua hari kemudian diceritain lagi. Terus ceritanya, kalau gak salah ya, aduh udah kalau gak salah udah repot. Udah yakin aja sering salah. Gitu hadirin. Itu teori, itu salah, itu fenomena berita lah di lapangan. Jadi bisa orang tuh bisa suudzon, bisa buruk sangka, bisa membunuh karakter orang, bisa enggak erat lagi, enggak solid lagi gara-gara itu. Padahal belum tentu benar atau belum tentu sesuai separah stadium yang kita dengar dengan telinga kita. Kan udah tambah bumbu bumbu bumbu bumbu bumbu bumbu. Terus apa lagi hadirin? Apa penyakit yang bisa ditimbulkan ke masyarakat? Tadi perpecahan, apa jadi nggak erat? Nanti bisa jadi perceraian, bisa jadi juga segala macam itu. Di antaranya juga yang penting juga mengotori hati, lingkungan atau masyarakat. Mungkin nggak ada respon, tapi orang tuh hadirin, kalau hatinya mau bersih, itu harus mengingat Allah, zikrullah. Kalau hati ini mengkonsumsi pembicaraan tentang makhluk yang buruk-buruk, pembicaraan tentang makhluk, apalagi yang buruk-buruk, bicara tentang makhluk yang buruk-buruk, ya kotor hadirin. Kata Ibnu Aun rahimahullah, zikrun nasi da' wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu seringkali buat penyakit. Dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menyebut manusia itu seringkali buat penyakit. Obatnya adalah senantiasa menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati itu gersang hadirin. Kalau ya setiap ketemu bicarakan aib orang, ketemu ngebuka aib orang, nanti ada ini lagi dibicarakan, kapan hati kita tenang? Itu bahayanya minta ampun. Mungkin gak ada respon, mungkin hanya pendengar aja, ini dengerin aja lah ustadz lah. Iya, tapi kalau begitu, kalau itu jadi pola, rusak hati kita. Rusak hati kita hadirin. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama tuh wanti-wanti. Al-Hasan tuh pernah ditanya oleh seseorang, ya Aba Sa'id Al-Hasan rahimahullah, rajulun alima min rajulin syai'an ayufshi alaih. Seseorang tahu sesuatu tentang pihak lain, apakah dia buka, dia sebarkan? Qala ya subhanallah la. Ya subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, la, jangan dibuka, jangan, rusak banyak pihak gara-gara pola ini. Kecuali sekali lagi kasus-kasus anomali yang dibenarkan oleh syariat. Kalau enggak, ini merusak lingkungan dan kehidupan sosial, bukan hanya satu dua orang. Makanya kan kita berpikir itu tadi kan, tadi di antara teman-teman kasih contoh, kalau app-nya dibuka nanti karakternya terbunuh kan gitu ya. Seringkali kan kita fokus ke bahwa ini sangat merugikan yang dibicarakan. Tapi seringkali kita lupa bahwa yang mendengar pun sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Kenapa demikian? Itu tadi. Hatinya jadi kotor, jadi masuk polusi. Kan gak sehat dengerin aib orang. Emang sehat apa? Siapa yang merasa tenang? Semenjak aku tahu aib dia, hatiku tenang. Mana ada orang begitu? Terus yang kedua, bisa terjatuh ke dalam Ghibah, dosa besar ini. Kalau yang bicarakan aib orang, kalau itu bisa. Kalau dipakai bumbu dan sebagian bumbu enggak benar, bahkan seringkali lebih banyak bumbunya daripada faktanya, masuk lagi ke dosa fitnah, buhtan. Itu berikutnya. Itu penting. Jadi hadirin Allah muliakan, bukan hanya yang dibicarakan yang dirugikan, tapi yang dengar itu sangat dirugikan. Bahkan bisa jadi kerugian masyarakat atau kerugian lingkungan, kerugian yang mendengar lebih parah daripada kerugian orang yang dibicarakan itu. Karena orang yang dibicarakan, kalau dia bersabar, dia bertaubat kepada Allah, bahkan gak ada masalah untuk akhiratnya. Bahkan itu keuntungan, dosa-dosanya diampuni, dan nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang membicarakannya dan membuka aibnya, atau dia transfer dosanya ke orang-orang tersebut. Dan dalam sejarah mencatat bahwa seringkali kerugian secara nama baik dunianya pun Allah bisa hilangkan. Dan akhirnya baik lagi nih orang. Kalau di akhirat jelas ini menguntungkan dia. Kalau dia sabar, dia ikhlas, dia bertobat. Tapi kerugian orang yang mendengar itu, hatinya kotor, hatinya rusak, waktunya habis, dihisap sama Allah tentang masalah waktu. Ngapain Anda di sini? Saya dengerin aib orang, ya Allah, kira-kira gimana nanti di hari kiamat? Ini baru pertanyaan tentang waktu loh, belum substansinya itu. Kenapa Anda dengerin aib orang? Emangnya boleh? Kalau tapi ini benar, itu ghibah. Ternyata banyak yang gak benar juga. Bahkan bumbunya lebih banyak. Kan seringkali gitu. Seringkali kan bukan nasi goreng pakai cabai, tapi cabai pakai nasi goreng. Ya, saking kebanyakan cabainya. Dan itu banyak orang. Ya, faktanya cuma satu, dua. Bumbunya yang banyak. Atau kalau faktanya cuma stadium satu lah, tapi bumbunya bisa buat ini kan udah stadium terminal ini. Dan orang nggak ada harapan baik lagi. Padahal aku cuma satu dua. Jadi ini jelas-jelas merusak lingkungan dan masyarakat. Dan kita lanjutkan, hadirin Allah muliakan, yang berikutnya. Nah, ini kelanjutan yang tadi dari satu sisi. As-satir li uyubin nas yara fi nafsihi sa'adatan wa surura. Ini kaidah. Bahwa orang yang punya prinsip menutup aib manusia, dia akan mendapatkan dirinya bahagia dan senang. Jadi menutupin aib itu kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena sekali lagi kita ingat sabda Nabi SAW, barang siapa menutup aib di seorang muslim atau menutupi aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup di dunia dan di akhirat. Kan itu kaidah. Dan siapa yang enggak senang kalau aibnya ditutup, dia akan senang. Kan itu janji Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang tutup aib orang di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan orang kalau ditutup aibnya senang lah, apalagi nanti di akhirat. Terus yang kedua, Karena orang yang punya mental itu masuk ke dalam ucapan Ibnu Aun rahimahullah, dzikrun nasida wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit. Dan mengingat Allah itu obatnya. Maksudnya mengingat manusia secara negatif seperti ini ya, bukan mengingat manusia secara proporsional. Nanti kita lupain istri kita lagi, enggak boleh begitu. Ini konteksnya jelas. Nah, orang enggak akan orang yang hobi menceritakan aib orang, itu pasti ada penyakit dalam hatinya. Dan itu bukan watak orang yang senang mengingat Allah, yang rajin mengingat Allah. Orang-orang yang alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang senantiasa mengingat dalam surat Ali Imran itu 191 ya. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, enggak akan melakukan hal seperti ini. Karena orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring, yang akan dibicarakan adalah ayat-ayat Allah. Kan mengingat Allah terus. Yang akan dibicarakan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Karena kita akan membicarakan apa yang kita ingat. Mohon maaf, saya ingin menyampaikan sesuatu. Oh, tunggu dulu. Kita break dulu sesaat, nanti kita kembali ke Anda. Oh ya, makasih. Pas break, ya silakan Pak, sampaikan. Aduh, mohon maaf moderator, saya enggak ingat, saya lupa. Apa yang mau saya bakal sampaikan? Nantilah. Kalau saya ingat, saya nanti angkat tangan lagi. Suka gitu enggak sih kalau kita di forum gitu? Aduh, lupa gue nih mau ngomong apa tadi. Tadi dipotong soalnya. Iya kan? Artinya apa? Kalau kita akan membicarakan sesuatu yang kita ingat. Kalau kita gak ingat, kita gak akan sampaikan hal itu. Maka orang yang senantiasa mengingat Allah, yang akan dia sampaikan apa? Aib orang. Hah? Apa hadirin? Yang akan dia sampaikan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nikmat-nikmat Allah. Kebaikan-kebaikan Allah. Tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, orang yang suka membicarakan aib orang, atau membuka aib orang, gak menutup aib orang, berarti yang ada di dalam hatinya siapa? Zikrullah atau zikrul makhluk? Zikrul makhluk, bukan zikrullah. Dan kalau zikrul makhluk, tenang apa enggak? Hidup? Enggak tenang. Makanya hobi membuka atau tidak menutup aib orang itu ciri-ciri orang yang enggak bahagia. Sebaliknya, orang yang bahagia adalah orang yang mengingat Allah. Dan orang yang mengingat Allah akan membicarakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat, kebaikan, dan tuntunan Allah. Bukan sibuk ngurus, ngebuka aib orang. Makanya dulu Umar bin Khattab kalau ngumpul, atau kalau ngajak ngumpul, dan para ulama-ulama dulu tuh kalau ngajak ngumpul kalimatnya apa? Nah, masih ingat gak? Ta'alau nu'min sa'atan. Ayo kita ngumpul, kita tingkatkan iman kita sejenak. Gitu bahasa ngumpulnya. Ta'alau nu'min sa'atan. Ayo kita ngumpul, kita tingkatkan iman kita sejenak. atau sejenak mari kita tingkatkan iman kita. Itu bukan, gue punya hot news nih buat lo semua. Lo tahu kan si Fulan? Kemarin gue lihat di sana, bukan begitu. Ta'alu nu'min sa'atan. Itu orang-orang soleh. Fokusnya tuh ke iman, hadirin. La yu'minu ahaduk man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Orang-orang yang hatinya penuh dengan zikrullah, mengingat Allah, maka yang akan dibicarakan adalah yang berkaitan dengan Allah. Apa yang Allah apa yang Allah cintai. Dan tidak mau membicarakan apa yang Allah benci. Nah, ini perlu digarisbawahi. Ya, mereka enggak akan mau membicarakan hal yang Allah benci, enggak mau. Kita lagi ngumpul sama bos kita. Dan kita tahu bos kita benci pembicaraan tentang A. Kira-kira kita angkat itu enggak sama bos? Enggak. Bahkan kita briefing dulu. Nanti depan bos jangan bicara tentang ini ya. Belum tuh paling enggak suka bicara masalah ini. Oh, mood kalau mood beda, repot kita. Nanti enggak ada yang di-assess ya semua tuh. Enggak ada yang ditandatanganin tuh. Iya, oke. Nah, kalau kita yakin Allah As-Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Kapanpun kita bicara, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Dan kalau itu yang kita ingat dalam hati kita, bahwa Allah Maha mendengar kita, itu yang kita ingat. Mungkinkah kita membicarakan sesuatu yang Allah benci? Tak mungkinlah. Berarti orang yang ngebuka, yang punya mental membuka aib dan tidak menutup aib, maka dia enggak ingat sama Allah. Dan orang yang enggak ingat sama Allah enggak akan tenang hidupnya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, Ar-Ra'd ayat 28. Katailah hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan dengan demikian, dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, kita sudah jelaskan beberapa keutamaan dan keuntungan. Ingat, menutup aib itu membuat kita bahagia dan kita senang. Karena di dunia berarti hati kita penuh dengan zikrullah. Dan kita gembira dan senang juga karena aib-aib kita akan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di hari kiamat nanti. Sebagaimana yang disampaikan oleh dalil, barang siapa yang menutup aib, saudaranya Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dia punya aib, kita punya aib, hadirin. Dan kita sangat berharap aib kita ditutup oleh Allah pada hari kiamat. Dan jangan sampai kita bukan hanya merusak orang tersebut, tapi merusak lingkungan. Bayangin, merusak lingkungan dosanya kayak apa, hadirin? Tadi kita sudah jelaskan. Membuat hati orang kotor itu dosanya kayak apa? Membuat orang terinspirasi melakukan keburukan itu dosanya kayak apa? Kita aja udah kerepotan ngurusin dosa-dosa kita. Nanti kalau suruh nanggung dosa lingkungan, repot lagi kita. Itu kalau lingkungannya skup satu blok, skup satu klaster. Nah, sekarang lingkungannya ini gak ada batas, hadirin. Gak ada batas. Begitu masukin ke sosial media, dari timur dunia ke barat dunia tahu, utara dunia ke selatan dunia tahu. Nasehat Allah salam afiat, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan memaafkan dan mengampuni setiap kita yang terjatuh dalam kesalahan dan kekhilafan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.